الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sampai lidah kala Imam Nawawi. Ya. Lidah kala Imam Nawawi fi syarh Muslim musyiran ila hadhi riwayatil muwaddihati li riwayatil ula. Wa fi riwayatis saniyati man amila amalan ziyadatun wa ya annahu qad yu'anidu ba'dul fa'ilina fi bid'atin subiqa ilaiha fa idha tujja alaihi bi riwayat al-ula yakun ana ma ahtastu fa ihtajju alaihi bi saniyati allati fiha tasrihu bi raddi kulil muhtasati sawa'un ahtasaha al-fa'ilu aw subiqa bi ihtasiha. Ini sebelumnya i'rab dari laisa alai amruna man amila man ahdasa fi amrina hadha man amila amalan laisa alai amruna, ini jumlah setelah isim nakirah amalan man amila amalan laisa alai amruna. Laisa alai amruna jumlah amalan nakirah, jumlah setelah nakirah itu mahalna nasab sebagai sifat untuk amalan. Maka sifat segala perkara bid'ah itu tidak ada padanya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim mengisyaratkan hal ini, mengisyaratkan pada riwayat yang menjelaskan riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang kedua, yaitu riwayat man amil amalan, riwayat yang pertama adalah man ahdasa. Riwayat yang pertama yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah man ahdasa. Nah, sedangkan riwayat yang kedua adalah man amila. Amalan laisa alai amruna. Kata Imam Nawawi, riwayat man amila amalan itu mengandung ziyadah tambahan, keterangan lebih lengkap daripada man ahdasa fi amruna. Yaitu dia punya tambahan fungsi lebih dari man ahdasa. Waya yaitu tambahannya terkadang yu'anid menentang, ngeyel ya, ba'dul fa'ilin, bagian orang yang melakukan bid'ah. Subiqa ilaiha, namun sudah ada yang melakukannya dulu. Ada orang melakukan bid'ah sekarang, dan ini bid'ah ini sudah ada sejak lama, artinya dulu pun sudah ada yang melakukan. Nah, jika jika dia didalili dengan riwayat yang pertama man ahdasa fi amrina hadza, maka dia akan bantah, aku tidak mengada-adakan, yang terlarangkan siapa yang mengada-adakan. Man ahdasa, saya kan tidak mengada-adakan, saya kan cuma ikut-ikutan orang yang sudah dulu. Dia akan bantah, ma'ahdastu, aku enggak mengada-adakan. Nah, maka yuhtaj alaihi, maka dia bisa, orang ini bisa kita bantah dengan riwayat yang kedua, yaitu man amila amalan, yang di dalam riwayat kedua ini tasrih ada penegasan tertolaknya setiap perkara yang baru, baik perkara bid'ah, baik diadakan oleh pelaku, au subiqa bi ihdasnya, atau telah diadakan sebelumnya. Jadi jika ada orang mengamalkan bid'ah, kemudian ada orang yang negur, negurnya pakai hadis man ahdasa fi amrina hadza, maka jika pelaku bid'ah itu ya ngeyelan dan rada dan agak mikir sedikit, agak pintar sedikit, dia akan bisa kan bantah, ya enggak boleh itu kan, siapa yang mengada-adakan, kan hadisnya man ahdada, siapa yang mengada-adakan, artinya dialah yang pertama kali mengada-ada. Saya ini kan cuma meneruskan ikut-ikutan orang dulu, maksudnya ikut kan enggak apa-apa kan, bukan termasuk man ahdada. Maka gimana bantahnya? Ya, dibantah dengan hadis man amila amalan. Siapa yang melakukan? Boleh jadi dialah yang mengadakan pertama kali, boleh jadi cuma ikut-ikutan. Wa aqul wa mithlu tamaman law qala hadzal muhtisu ana ahtastu minhu fa yutaju alayhi bi annahu awalan ahtasa fihi thaniyan amila ma laysa alayhi amru nabiy sallam wa hadhihi hujjatun dhahiratun ila liman raqiba al mukabarata al wajhu asalisu ana tatbiq as salafi wa fahmahum وهم القوم لا يشقى الأخذ في قولهم في هذا الحديث لم يكن على هذا الوجه المنقري وإنما كان على الجادة الموافقة لأصول اللغة وقواعد الاستدلال وفي روايات كثيرة عنهم رحمهم الله تراهم يستنكرون أعمالا مشروعات الأصلي مهتسات الكيفية والصفاتي ويصفونها في الابتدائي ولكن الغماري أتاه الله قد تغفل إن لم يكن غفل عن هذا كله ضغطا في أرض الحائط أنا katakan ومثل dan semisal itu ngeyelan bentuk membantah semisal itu tamawan persis adalah seandainya orang yang mengadakan perkara baru ini mengatakan ana ahdastu minhu, aku itu mengada-adakan amal yang bagian dari agama. Dia mengumpulkan antara sifat mengada-adakan dan bagian dari agama. Aku bukan mengada-adakan sesuatu yang bukan dari agama. Aku mengada-adakan sesuatu yang merupakan bagian dari agama. Ya enggak boleh kan? Ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Yang ini yang ku ada-adakan adalah yang bagian dari agama. Fayuhtaj, maka kita bantah dengan kita katakan ahdasa fihi, ya, dengan riwayat yang lain yang kemarin mengatakan bahwa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi, di halaman 34 kemarin kan ada riwayat yang lain yang mengatakan yang sahih man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi, siapa yang mengadakan dalam perkara kami ini yaitu agama ma laysa fihi, yang tidak ada adanya. Maka kita katakan bantahan yang pertama ahdasa fihi, engkau tetap termasuk orang-orang yang ahdasa fiddin, dan itu terlarang berdasarkan riwayat yang lain man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi. Kemudian yang kedua itu adalah amal laysa alaihi, tidak ada padanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap bid'ah itu mesti tidak Nabi ajarkan. Wahadi, dan ini dua alasan ini sudah hujah yang jelas kecuali orang yang raqiba al-mukabarah. Memilih kesombongan, menunggangi kesombongan. Bantahan yang ketiga atau wajah salis bantan sisi yang ketiga mobil awal di halaman yang lewat, sesungguhnya penerapan salaf dan pemahaman ulama salaf dan mereka ada sekelompok orang yang la yasqa, tidak akan celaka al-akhidu biqaulim, orang yang mengambil perkataannya ya adalah hadis, untuk hadis ini lam yakun, tidaklah dalam bentuk yang sangat aneh ini, namun kan ala jada, di atas jalan al-muafaqah atau al-muafiqah yang sesuai dengan usulul lughah, kaidah bahasa Arab dan kaidah berdalil. Dalam riwayat yang sangat banyak dari para salaf, engkau lihat mereka mengingkari amal-amal yang pada asalnya disyariatkan, namun mengada-adakan tata cara dan bentuknya. Itu Ibnu Mas'ud, ada orang berzikir zikir masyru', namun karena caranya cara jama'i, maka diingkar oleh Ibnu Mas'ud. Dan mereka mensifatinya, menyebutnya, memfonisnya dengan bid'ah. Dan ini menunjukkan bahasanya perkara ya, meskipun satu amal itu pada akhirnya disyariatkan, jika kaifiyah tata caranya itu tidak disyariatkan, itu tetap bid'ah. Akan tapi humari, kota hofala, pura-pura lalai, atau jika tidak boleh dikatakan benar-benar lalai dari hal ini seluruhnya, dan membuangnya urdul haid ke tembok. Artinya tidak mempedulikannya. Wa akul khitaman maya arifuhu huwa tamaman wa kulu khairin fitida iman salaf wa kulu syarin fitida iman khalaf walam wafiq la ilaha siwahu. Dan aku katakan sebagai penutup satu syair, satu-satu kata-kata yang dia kenal, dikenal oleh Humari ya, tamaman, dia kenal persis, yaitu setiap kebaikan ada dalam mengikuti orang-orang yang terdahulu, dan setiap kejelekan dalam bid'ahnya orang-orang yang belakangan. Bagaimana kemarin kita singgung, ini perkataan ini dikatakan oleh seorang yang berakidah Asy'ari. Namun kata-kata yang benar, kata-kata yang bagus dan baik, namun tidak diamalkan oleh orang yang mengucapkannya. Ya, fasal berikutnya, fasal yang ketiga, wujubu ma'rifatil bid'ai wa tahdhiri minha. Wajibnya ya, mengenal bid'ah dan hati-hati waspada darinya. Ini berasa dan muhabis. Ini terus-terusnya. Sapa kopi muqaddimatil kitabi dikru tikrari nabi sallallahu alaihi wasallam bil bid'ati tahdhiran minha watanfiran anha wa anna fi dhalika tikrari tawqidan ala ahamiyati wujubi ma'rifatil bid'i il hadari minha wa mithlu hadhi il ma'rifatil il hadari ma'kudun asluha min sirati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina tarabbaw fi dhilalil wahyi wa ayashu at-tanzila kakawli dhalika as-sahabiyyi al-jadiri kanan nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisharri makhafatan an ayyudrikani makhafata ayyudrikani faqa'a fihi wa minhu akhadha sya'iru qawlatahu al-mashurata arfu syarra la li syarri lakin li tawqihi waman lam ya'rifu waman la ya'rifu al-khaira min asy-syarri yaqa fihi bal inna ma'rifatal umuri fi abdadiha aslun qur'aniyun azimun kama qala jalla sya'nuhu فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ya, telah lewat dalam mukadimah kitab dikru, telah kita sebutkan tikrar berulang-ulangnya Nabi SAW menyebutkan bid'ah وَتَحْذِيرًا مِنْهَا. Dan Nabi mengingatkan bahaya bid'ah itu dengan sering membuka khutbah beliau dengan khutbatul hajah. Watanfiran anha dan agar orang pun lari menjauh dari bid'ah. Dan sesungguhnya fi dzalika tikrar dalam pengulangan-pengulangan tersebut ada penegasan ala ahamiyah pentingnya wajibnya mengetahui mengenal bid'ah dan lil hadari minha bukan untuk melakukannya atau untuk mewaspadainya. Apa dalil wajibnya mengetahui bid'ah? Wa mithlu hadzal ma'rifah dan semisal pengetahuan ini, pengetahuan bid'ah lil hadar untuk waspada, asal muasalnya itu diambil dari perjalanan para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang terdidik dalam naungan wahyu, wa ayasyu dan menyaksikan tanzil turunnya Al-Quran. Semacam ucapan seorang sahabat yang mulia, dia footnote, yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Karena nasib banyak orang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, amal apa yang masuk ke dalam surga, amal apa yang paling Allah cintai dan sebagainya. Ya, banyak sahabat itu pertanyaannya pada Nabi demikian. Sedangkan kalau aku bertanya kepada Nabi tentang yang jelek-jelek, kenapa? Makhafata, karena khawatir ayudrikani kejelekan tersebut menimpa padaku dan aku terjumus di dalamnya. Mutafakun alaihi. Dari hadis ini, seorang penyair mengambil ucapan yang terkenal, aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, lakin litawaki, namun untuk menjaga diri dari kejelekan. Karena man siapa yang tidak mengenal mana yang baik, minasyarid, mana yang jelek, ya ka'ufim, maka dia akan terjumus dalam yang jelek. Ini dalil hadisnya. Bahkan mengetahui berbagai perkara melalui kebalikannya, aslun Qur'anin adalah satu kaidah Al-Quran yang sangat penting. Mengenal sunnah dengan bid'ah, dengan mengenal bid'ah, jadi mengenal sesuatu dengan kebalikannya, mengenal tauhid dengan tau syirik, ini adalah satu hal yang ada dalilnya dari Quran. Yaitu firman Allah, siapa yang kafir dengan tauhid dan beriman pada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, yang tidak akan terlepas darinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah tidak mencukupkan diri dengan beriman pada Allah, namun ditambah dengan kafir dengan tauhid. Bagaimana supaya orang kafir dengan tauhid? Dia perlu tahu. Dia perlu tahu tauhid itu apa dan bagaimana menjadikan sesuatu itu sebagai tauhid dan bagaimanakah bentuk beriman dengan tauhid, sehingga kita tahu bagaimanakah bentuk kafir dengan tauhid. Maka di antara kemudian prinsip penting dalam Islam, di samping isbat menetapkan sesuatu, adalah an-nafi, menafikan kebalikannya. An-nafi wa tahdzir, menafikan dan mengingatkan bahaya dan keburukannya. Sebagaimana la ilaha illallah. Ya. Ada prinsip isbat dan ada prinsip an-nafi. Kama annahu la yurafu tawhidu illa bil bukti anna yudadu wa huwa asyirku wa la yatahakkaku al-imanu illa bimujanabati ma yukhalikuhu wa huwa al-kufru wa kadhalika ma yatamakha la yatamakhasu aswabu illa bil wukufi ala al-khatai wa mitlu dhalika kullihi tamaman as-sunnatu fala tataharraru mafahimuha wala tatadad wala tatadahu tatadihu wala tatadihu amaratuha illa bima'rifati ma yudatuha wa huwa al-bid'atu wa ilaihi asyara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haitsu qala wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa mithluhu aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhtasatil umuri fa inna kulla muhtasatin bid'atun wa inna kulla bid'atin dolalatun fa hadha amrun sarihun wa qawlun fasihun yulzimu bittiba'i sunnati wa jtinabil bid'ati walan takmula al-hikmatu wal qudratu illa bi khalqi syai'i wa diddihi liyu'rafa kullin minhuma bisahibihi فالنور يعرف بالظلمات بالظلمات والعلم يعرف بالجهل والخير يعرف بالشر والنفع يعرف بالضر والخلو يعرف بالمر ومثل مر Wamis luda lika kulihi asunnah tu untuk rafu fil bid'ati. Iya. Fakama maka sebagaimana tauhid la yu'raf tidak diketahui kecuali dengan menjauhi amma yudaddu sesuatu yang berlawanan dengan tauhid yaitu syirik. Maka demikian juga la tahaqqaq tidaklah terrealisasikan ya, terwujud dengan nyata al-iman yang namanya iman kecuali dengan menjauhi segala sesuatu yang menyelisih iman yaitu kekafiran. Demikian pula la tamahhasu tidaklah bisa dipisahkan aswabu kebenaran ila bil wukuf ala kecuali dengan mengetahui kekeliruan. Jika kita tahu mana yang keliru, maka kita akan bisa memisahkan mana yang benar. Wa mislu dalika dan semisal itu kuli seluruhnya tamaman persis masalah sunnah. Fala tataharraru maka tidaklah jelas konsep sunnah dan tidaklah jelas amaratuha ya, tanda-tanda sunnah kecuali dengan mengetahui kebalikannya yaitu bid'ah. Dan ini juga telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajah ini sebagai petunjuk-petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan dan sejelek-jelek perkara dan perkara bid'ah. Nabi bukan hanya menyebutkan sunnah, setengah disebutkan sebaik-baik jalan adalah berpegangan teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, disebutkan kebalikannya. Dan sejelek-jelek perkara itu bid'ah dalam agama. Demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, lihat footnote hadis yang sahih dan memiliki banyak jalan, bisa dilihat seluruhnya telah ditakhid dalam kitab Nyasa Ali. Dia punya mesro, punya rencana bikin buku Al-Itmam Litakhidil Ahadis Al-Mustad Al-Imam, takhid untuk Mustad Imam Ahmad, namun belum selesai ketika buku ini ditulis. Yassarallah itmamahu, semoga Allah beri kekuatan untuk selesai. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, tidaklah akan berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Apa beda rosad sama hidayah? Yes. Hidayah itu lawan dari dolalah, sedangkan Rasyidin, rosad itu lawan dari rawayah. Fakat tabayyan ar-rusdu minal ghaib. Maka rasyid itu lawan dari ruwayah, mahdiin dari kata-kata hidayah itu lawan dari dolalah. Dan dolalah itu kesesatan dalam ilmu, sedangkan ruwayah itu kesesatan dalam amal. Maka Rasyidin al-Mahdiin itu maknanya adalah orang yang punya ilmu yang benar dan mengamalkannya. Dan inilah sifat Nabi SAW, madalla sahibukum wa mahruwa. Surat An-Najm, madalla sahibukum wa mahruwa. Tidak ada pada diri Muhammad dua sifat, dolalah dan ruwayah. Dan demikianlah sifat para sahabat, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu yang benar dan mengamalkannya. Ya, karena itu kita diperintahkan untuk meneladani mereka ya, dan mengikuti sunnah mereka. Mereka orang yang punya ilmu yang benar, itu ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkannya. Dan tidak ada satu pun dari mereka dan tidak adalah dan mereka tidaklah pernah bersepakat untuk meninggalkan satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adu alaiha bina wajiz, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Nabi SAW menyebutkan dua sunnah, akan tapi Nabi mengatakan alaiha, tidak alaihima. Ada yang disebutkan dua sunnah seharusnya adu alaihima. Hal ini menunjukkan sebagaimana kata Syaikh Salim di limadha ikhtartul manhaj as-salaf as-salafi, menunjukkan bahasanya sunnah khulafaur rasyidin itu bukanlah satu hal yang berbeda dengan sunnah Nabi SAW. Namun dia adalah pemahaman dan bagaimanakah praktek, bagaimana cara mempraktekkan sunnah Nabi SAW dan bagaimanakah memahami sunnah Nabi SAW dengan benar. Kita akan lihat prakteknya dan lihat pemahaman sahabat dengannya. Itulah yang dimaksud sunnah sahabat, itulah yang dimaksud sunnah khulafaur rasyidin. Setelah Nabi menyebutkan masalah pentingnya sunnah, perintah untuk sunnah, maka Nabi ingatkan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama. Siapakah yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Lihat, Nabi kumpulkan antara sunnah dan bid'ah. Setelah memerintahkan berpegang teguh dengan sunnah, diingatkan dia bid'ah. Dengan kebalikannya. Mungkin ada perkara yang sering tegas dan kata-kata yang fasih yulzim mengharuskan, yang mengharuskan kita untuk mengikuti sunnah dan menjadi bid'ah. Dan sesungguhnya tidaklah sempurna hikmah dan kekuasaan Allah kecuali dengan menciptakan sesuatu dan lawannya. Liuraf, supaya diketahui setiap darinya dengan lawannya. Mau tahu cahaya, fanur maka cahaya itu diketahui dengan jelas ketika bidzulmah, dengan kita melihat dan mengetahui kegelapan. Ingin tahu gimana itu siang, maka kemudian ada malam. Wal ilmu, dan ilmu bisa diketahui dengan jelas bil jahli, dengan mengetahui kebodohan. Kebaikan bisa diketahui dengan jelas dengan kejelekan. Orang itu tahu jelas itu perempuan karena dia tahu gimana laki-laki. Wa naf'u, dan manfaat itu diketahui dengan jelas bidar, dengan mengetahui hal-hal yang berbahaya. Dan yang namanya manis itu diketahui dengan dunia baik. Dengan kebalikannya. Dan semisal itu masalah sunnah. Sunnah itu orang diketahui dengan baik, bil bid'ati, dengan mengetahui bid'ah. Ikhtilafun nasi kullihim yarji. Qala Yahya bin Mu'ad. Qala Yahya ibnu Mu'adzin ar-Razi. Ikhtilafun nasi kullihim yarji ila thalathati usulin. Falikulli wahidin minha diddun. Faman safata anhu waqa'a fi diddihi. At-tauhidu wa diddu asyirku. Was-sunnatu wa diddu al-bid'atu. Wat-ta'atu wa diddu al-ma'siyatu. Wa didduha al-ma'siyatu. Qala al-imamu Abu Syamata al-Maqdisiyu fil ba'ithi. Wa qad haddara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faman ba'dahum ahla zamanihim min al-bid'ah wa muhtasatil umuri wa ammaruhum bil ittiba'i alladhi fihi an-najatu min kulli mahzurin wa ja'a fi kitabillahi ta'ala min al-amri bil ittiba'i bima la yartafi'u ma'ahu at-tarku. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Wa hadha nasun fima nahnu fihi. Wa qad ruwina an abil hajjaji ibni jabrin al-makiyyi wa hadha min kibari tabi'in wa imamil mufassirin fi qawlillahi ta'ala wa la tattabi'u subula qala al-bid'u wa syubuhatu wa rahimallahu ta'ala al-izzu ibn abdissalam al-izza ibn abdissalam al-qaila fi musajalatihi tuba liman tawalla shay'an min umuril muslimin fa'ana ala imatatil bid'i wa hiya'is sunnati. Kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi, dia mengatakan perselisihan manusia seluruhnya kembali kepada tiga kaidah pokok. Maka setiap satu dari tiga hal tersebut memiliki lawan. Karena siapa yang jatuh darinya, maka dia akan jatuh dalam lawannya. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah, taat lawannya maksiat. Nah, tiga pokok penting berkaitan dengan agama. Siapa yang tidak paham tauhid, siapa yang meninggalkan tauhid, maka dia terjun dalam syirik. Siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia melakukan bid'ah. Siapa yang meninggalkan taat, dia terjun dalam maksiat. Kata Al-Imam Abu Syama Al-Maqdisi dalam Al-Ba'is Fi Inkaril Bid'ah wal Hawadits, waqad hadhara Nabi SAW dan Nabi SAW serta para sahabat mengingatkan, demikian juga para ulama setelah mereka, mengingatkan ahla zamanihim, orang-orang di zaman mereka, mengingatkan bahayanya bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Dan mereka perintahkan orang-orang di zamannya untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang dalam ittiba tersebut terdapat an-najatu, keselamatan dari setiap perkara yang menakutkan. Wajah dan terdapat dalam kitabullah, dalam Al-Quran, minal amri, perintah ittiba untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Bima la yartafi' ma'ahu, dengan perintah yang tidaklah hilang bersamanya ataku meninggalkan. Ini kalimatnya agak kurang dipahami, oleh karena itu dikasih footnote kadal asli. Demikian kalimat aslinya. Mungkin maksudnya wallah a'lam, ya, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti ittiba' terhadap sunnah Nabi SAW, yang sehingga tidaklah ada pada kita alasan apapun untuk tidak ittiba', untuk meninggalkan ittiba'. Perintah-perintah sehingga kita tidak punya alasan untuk kemudian meninggalkan ittiba'. Allah berfirman, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, hendaklah kalian mengikutiku, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yuhibbukumullah itu jawab dari jika kalian mencintai Allah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktinya adalah hendaklah ikuti aku, maka jawabnya, jawab syaratnya, yuhibbukumullah, kalian akan mencintai kalian. Ini padahal seharusnya jawab syaratnya itu bukan demikian. Seharusnya kalau kita pikir baik-baik, jawabnya adalah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, maka perkataan kalian adalah benar. Kalau kalian cinta pada Allah, harusnya demikian. Jika secara di logika, kalian ngaku-ngaku cinta pada Allah, ikutilah aku, maka apa? Kalau jika kalian mengikuti aku, maka klaim kalian adalah benar. Namun tidak. Namun jawab syaratnya yuhibbukumullah. Kalian, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Hal ini menunjukkan bahasanya yang paling penting adalah seorang hamba itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu bukannya cintanya seorang hamba kepada Allah, karena orang musyrik juga cinta kepada Allah. Pemenasi meter itu menentukan nilai anda dan sedikit punahu kahfilah. Akan tapi yang penting adalah, yang paling penting bagaimana seorang itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jawab syaratnya, tentu Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah berfirman, dan inilah jalanku mustaqiman yang lurus. Maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti as-subul, ya, jalan yang banyak, sehingga kalian tercerai dari jalan Allah, dan demikian yang Allah wasiatkan pada kalian, mudah-mudahan kalian mau bertakwa. Wa'adah dan ayat ini adalah nas dalil tegas tentang fima nahnu fihi dalam masalah yang sedang kita bahas. Dan kita mendapatkan riwayat waqad ruwina, kita mendapatkan riwayat dari Abul Hajjaj bin Jabir Al-Makki lihat footnote 2, yaitu tidak, beliau adalah, maksudnya adalah mujahid, wa min kibar tabi'in, dan beliau datang masuk kibar tabi'in, artinya tabi'in yang menemui banyak para sahabat, karena tabi'in itu dibagi menjadi 3, ada tabi'in besar, tabi'in kecil, dan tabi'in pertengahan. Dilihat dari pertemuannya, belajarnya dengan sahabat. Jika mayoritas riwayat ilmu yang dia dapatkan adalah dari para sahabat, maka disebut kibar tabi'in. Boleh jadi dia istifadah dari sesama tabi'in, namun sangat sedikit. Mayoritas ilmunya dari sahabat, mayoritas riwayatnya dari sahabat, maka kibar tabi'in. Dan jika mayoritas ilmunya itu dari sesama tabi'in, ilmunya dari sahabat itu, riwayat dan ilmunya dari sahabat itu sedikit, itu disebut kibar tabi'in. Ya, termasuk kibar tabi'in yang sedang-sedang disebut ya, usat tabi'in yang pertengahan. Termasuk kibar tabi'in adalah mujahid wa imam mufasirin, dan dia adalah imam ahli tafsir. Bahkan dikomentar oleh Sufyan Tsauri, idza ja'aka tafsirun an mujahid fahasbuk. Ya. Idza ja'aka tafsirun an mujahid fahasbuk. Jika datang pada mutafsir dari mujahid, sudah cukup. Enggak usah ngelirik yang lain, enggak apa-apa. Kata Sufyan Tsauri tentang menunjukkan kualitas tafsirnya mujahid. Dia ketika menafsirkan firman Allah, wala tattabi subula, jangan kau ikuti banyak jalan. Yang dimaksud banyak jalan adalah berbagai bentuk bid'ah dan subhat, kerancuan akidah dan pemikiran. Semoga Allah merahmati Al-Is bin Abdussalam, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yang disebut dengan Sultanul Ulama gelarnya. Dia mengatakan dalam kitabnya Musajarah Tuba Sungguh Beruntung, liman tawala, bagi orang yang mengatur syai'an min umuril muslimin, urusan kaum muslimin. Jadi penguasa, jadi pak lurah atau semacamnya, sungguh beruntung orang yang jadi penguasa. Namun jangan dipotong di situ. Fa'ana ala imatatil bidai. Ya, penguasa yang punya karya, yaitu menolong untuk mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Ini jangan dipotong cuma tuba liman tawala syai'an min umuril muslimin. Dalil pentingnya kekuasaan. Curang ada terusnya. Jadi penguasa, lalu kemudian dia menolong, ya, berusaha mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Dan berkenaan dengan masalah bid'ah itu, beliau Al-Is bin Abdussalam itu punya kekeliruan yang dibahas oleh para ulama ketika membahas bid'ah, yaitu membagi bid'ah menjadi 5. Itu pendapatnya Al-Is bin Abdussalam. Ada bid'ah muharramah, bid'ah mustahabah, bid'ah wajibah. Nah, ini pendapat Al-Is bin Abdussalam yang nanti akan kita bahas di belakang. Nih, terus nih. Untu wa huwa manatu hadal ilmi wa asasul tahti fihi li ma'rifati qawaidihi wal kashfi an khawafihi. Qala fi nihayatil mubtadi'in wajibu inkarul bid'ah al-mudallati al-mudillati wa iqamatul hujjati ala ibtaliha sawa'un qabilaha qailuha aw raddaha. Wa qala al-marrubi qultu li abi abdillah, ya'ni imamuna al-imamu Ahmad, imamana, ya'ni imamana al-imama Ahmad ibni Hambalin. Nara lirrajuli ayyashtagila bisawmi wa salati wa iskuta anil kalami fi ahlil bid'ah. Fakalaha fi wajihi wa qala idza huwa sama wa salla wa tazana an-nasa alaysa innama huwa li nafsihi qultu bala qala fa idza takallama kana lahu wa li ghairihi yatakallamu afdalu qultu wa ma ajmala kalimatal imami qatata innar rajula idza tata'a bid'atan yanbaghi laha an tudzkara hatta tuqdara wa hiya aslu hadzal mabhasi. Kultuka ku katakan yaitu Sa'ali Al-Halafi wahuma dan dua hal ini yaitu mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah adalah manatu hadal ilmi adalah patokan pokok ya, patokan pokok hadal ilmi ilmu ini wa asas dan asas pembahasan ini itu ilmu usul bidah. Lima arifatin untuk mengetahui kaedah-kaedah ilmu usul bidah. Kulkasfi dan untuk membeberkan hal-hal yang tidak jelas, yang hal-hal yang samar dari ilmu ini. Dikatakan dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, puncaknya pemula. Dalam diartikan ya, Nihayatul Mubtadi'in. Wajib dan wajib mengingkari bid'ah yang menyesatkan. Kata-kata mudilah di sini bukan sifat yang punya lak kebalikan, namun ini sifat kasyifah, ini sifat yang menjelaskan keadaan bahwasanya semua bid'ah itu menyesatkan. Bukannya dan ada bid'ah yang tidak menyesatkan. Dan wajib menegakkan hujah ala ibtaliha untuk menunjukkan batilnya bid'ah. Baik diterima oleh orang yang qabilah baik menerimanya, menerima hujah tersebut, qailuha orang yang mengucapkan bid'ah tadi, bid'ah wa awradha atau membantahnya, menolaknya. Lebih cenderung pada bid'ah apa? Akidah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah kauliyah. Ya, karena beliau dan menegakkan hujah untuk menunjukkan batilnya bid'ah tersebut, baik diterima oleh orang yang mengatakan bid'ah tadi, itu bid'ah kauliyah kan berarti bid'ahnya, atau membantahnya. Berkata Al-Maruzi, aku pernah berkata kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapatmu tentang seorang yang sibuk dengan puasa dan sholat, namun yaskut tidak mau berkomentar, yaskut diam anil kalam untuk membicarakan ahli bid'ah. Fakalaha fi wajihi. Abaga wa zada abu suhu bermuka masam dan sangat masamnya lebih dari abasa di atasnya abasa karena di kamus dikatakan abasa wa zada abu suhu abasa plus abasa lagi lebih dari sekedar bermuka masam, bermuka masam kuadrat. Kalaha biwajihi, maka wajahnya masam sekali. Kemudian beliau mengatakan, jika orang tersebut puasa, salat, waktu jalan nasa, dan menjauh dari manusia, bukankah itu untuk kepentingan diri sendiri? Aku katakan iya. Kata Imam Ahmad, jika dia mau komentar, maka manfaatnya lahu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nyatakanlah dia berkomentar afdal itu lebih baik. tentu ketika kita berkata-kata tersebut ada manfaatnya. Kalau kita tidak dihargai, entah, kita belum diakui, kita komentar, ya, nyebut si A dan si B, itu malah jatuh. Wah, anak kecil sudah suka mengomentari ini dan itu. Yang dengar orang tua, ya, yang nggak tahu kita atau nggak belum bisa menghargai ilmu kita, ya, mengomentari, berkomentar ketika itu tidak pada tempatnya. Yang jelas, ya, tidak boleh kita memahami suatu penjelasan, ya, entah ulama atau bagaimana, kita tidak boleh memahami hadis dengan cuma semata-mata itu tok kemudian disamaratakan, ya, digeneralisir semuanya begitu. Dan itu bukan berarti, dan perkataan Imam Ahmad ini bukan berarti membolehkan semua orang komentar dari ahli bid'ah, dari yang baru belajar, dari baru belajar ikhra sampai ini kemudian semua komentar ahli bid'ah, bukan, ya, tentu maksudnya bukan demikian, kan? Bukan nyuruh kemudian orang yang belajar ikhra sampai ini kemudian membicarakan ahli bid'ah semua, kan? Maka demikian juga masalah tempat, ya, masalah waktu, saat, dan sebagainya. Dan jika seorang itu sibuk dengan satu yang tidak kalah penting, sehingga tidak punya pembahasan khusus tentang ahli bid'ah, itu bukanlah satu hal yang membuat cacat orangnya. Sebagaimana kata Syaikhul Muslim tentang Syaikhul Muslim, dia katakan, saya tidak dapatkan Syaikhul Muslim itu punya risalah khusus, berisi tulisan khusus, berisi bantahan terhadap, ya, mukhalif, orang yang menyimpang. Kalau mungkin Iblo nampak seperti bantahan, tapi tidak jelas, apa, cuma secara umum tentang misalnya membantah orang yang tidak kafir, orang yang meninggalkan sholat, dan menulis buku hukum orang yang meninggalkan sholat, namun tidak ada ini jelas ditujukan untuk bulan, sudah dibahas bukunya, ini salah, poin ini salah, poin dua salah. Jadi saya ini tidak punya satu tulisan khusus yang seperti yang bersifat seperti itu. Kata saya berusin ini bukanlah cacat dalam manhaj beliau. Ini bukanlah cacat dalam manhaj beliau, karena beliau sibuk dengan dakwah, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan ini. Bukan itu telah menghabiskan waktu dan beliau, waktu dan pikiran beliau, sehingga beliau tidak punya kesan khusus masalah ini. Jadi bukanlah kemudian, bukanlah seorang ciri ahli sunnah itu harus kemudian punya komentar terhadap ahli bid'ah. Harus punya komentar terhadap ahli bid'ah itu enggak. Syaikhul Muslim itu tidak punya buku khusus, masalah khusus, pembahasan khusus membantah ahli bid'ah. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan perkara yang tidak kalah manfaat, mengajar, daras, ya, dakwah, mengisi pengajian lah bahasa kita, pengajian demi pengajian, ya, yang semua bersifat ilmiah, ya, sehingga tidak sempat pembahasan hal tersebut. Dan kata saya beliau itu, ini bukanlah satu hal yang cacat dalam manhaj ini. Dia katakan di Al-Had. Aku katakan, kata Sali, dan betapa indah kata-kata Imam Qatadah. Dia seorang juga mengatakan jika mengadakan satu bid'ah, selayaknya untuk disebut-sebut sehingga orang tersebut bisa diwaspadai. Tentu tidak semua orang yang menyebut si fulan itu menyebabkan orang itu waspada. Tentu perlu melihat hal-hal yang lainnya, ya, pertimbangan-pertimbangan yang lain yang tidak semata-mata ini ada orang bikin bid'ah kemudian semua orang nyebut-nyebut dia. Karena tidak semua orang yang berkomentar tentang seorang itu menyebabkan orang lain mewaspadai orang tersebut. Dan salah satu salah satu kaidah dalam Arab dalam membantah adalah jangan sampai bantahan kita itu menjadi promosi gratis, iklan gratis, enggak boleh. Salah satu kaidah dalam bantah, orangnya itu enggak terkenal, cuma karena disebut-sebut dan dibahas di mana-mana, ini akhirnya jadi kondah. Ini enggak boleh. Ini salah satu kaidah dalam bantah, enggak boleh bantahan kita itu menyebabkan promosi iklan gratis untuk dia. Sehingga ingat ada pepatah Arab, kullu mamnu' marhub. Kullu mamnu' marhub. Dilarang itu malah banyak orang cari. Kalau sesuatu itu dilarang, malah banyak orang itu cari. Ini apa? Jika tidak pada tempatnya. Yang namanya Arab fungsinya adalah untuk apa? Hata tuhlah. Orang itu jauh, menjauhi, waspada dan menjauhi. Nah, jika tidak pada tempatnya, jika bantahan dan Arab ya, tahdir itu tidak pada tempatnya, itu malah yang berlaku malah pepatah Arab, kullu mamnu' marhub. Kok dilarang lah sih, kayak apa sih, penasaran, tak ingin tahu, kayak Nabi di mana-mana disebut-sebut, dijelak-jelakan, malah banyak orang penasaran, kayak apa sih, apa sih yang diajarkan kok sampai di mana, malah ingin tahu malah jadi pengikutnya. Itu juga tahdir yang tidak pada tempatnya, komentar-komentar yang tidak pada tempatnya, yang tidak memperhatikan, menimbang banyak hal, itu malah bisa berbalik fungsi. Fungsinya itu untuk supaya orang itu jauh, itu kan. Namun malah orang itu malah orang itu pada berdekat, pada ingin tahu. Jadi malah yang terjadi malah pepatah Arab menok mahub. Mada aslu hadal mabahas, dan ilah landasan fokok pembahasan ini. Itu wajibnya kita mengetahui bid'ah adalah dengan hal ini. Ini adalah dasar ilmu ini. Kalau mengetahui bid'ah itu tidak wajib, tidak harus, ya sudah, tidak ngapain berdalam-dalam bahasnya. Dan hal ini menunjukkan kelirunya kaidah jamaah tabligh, karena mereka punya kaidah sampaikan yang ma'ruf, yang sunnah-sunnah, nanti orang itu akan tahu yang mungkar-mungkar. Karena itu sering diantara mulahadat untuk jamaah tabligh adalah mereka itu tidak mau nahi mungkar, karena mereka punya prinsip, salah satunya adalah ya orang itu diajarkan baik-baik, nanti orang itu tahu kalau enggak seperti itu jelek. Mereka bikin permisalan seperti gelas yang kotor, kata mereka mau diisi dengan susu. Maka ada orang itu cara menggantinya dengan gelas tadi dibuang isinya, bur, habis itu baru kemudian diisi susu. Lalu ada cara yang lain, yaitu caranya gelas yang diisi berisi air tadi dituangi susu, nanti lahan airnya akan keluar, diisi susu terus, susu terus, airnya keluar habis dan berganti susu. Hampirnya demikian. Nah kalau kemudian airnya dibuang dulu baru di susu, wah itu frontal, orang akan timbul masalah besar. Ini kalau ya air yang ada itu ya biarin, tinggal kasih susu, terus airnya akan hilang sendiri. Nah itu pelan-pelan dan dapat terisi susu, nah, itu yang jelas dapat. Dengan kaidah tersebut, nah, mereka ya jelaskan, mereka tidak pernah bahas kemungkaran di bayan-bayan itu, tidak pernah bahas. Cuma yang dibahas adalah cuma kebaikan, amar ma'ruf, tersebut dibahas sunnah yang sesuai dengan sunnah gini-gini, yang sesuai dengan sunnah gini-gini. Tidak pernah disebut-sebut itu bid'ah, enggak. Ini ahsan mereka dan cara mereka berpikir dan tamsil mereka seperti itu. Dan ini satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena sebab Yahudi itu dilaknat karena tidak mau nahi mungkar. Inna alladziina kafaru min bani Israila 'ala al-sayyidi wa isa ibn Maryam dalika bima asawakan ya'tadun kanu la yatanaha amungkarin fa'aluh. Maka satu kaidah yang mereka tolak adalah bidhihat tatabayanul asya. Ini dalam agama mereka tolak kaidah ini. Dengan lawannya kita akan tahu jelas sesuatu. Mau tahu sunnah, ya perlu kenal bid'ah. Mau kenal tahu tauhid, perlu pinter masalah syirik. Jadi satu kaidah yang mereka tolak dengan alasan susu tadi. Ini satu hal yang tidak benar. Karena sahabat ibnu ya, Hudzaifah ya, seperti itu, dan Nabi tidak salah kan. Dan para ulama pun telah menjelaskan ya. Dan Allah pun telah menegaskan salah satu sebab dilaknatnya Bani Israel karena tidak mau nahi mungkar. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Doa alhamdulillah. Belum jadi apa ini bukan soal ciri puasa nih puasa ada daurah sih pakum tiap hari dikasihkan nami ini Mas Ari gimana titipannya belum dikasih tadi nggak tahu tadi kemana. Lupa kan? Hah? Lupa lagi. Lupa lagi. Ambil. Tanya tak menjawab. Menjawab. Belum sempat juga ya.